Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masih terkait dengan poin yang ke-7 dari 10 perkara penting dalam mencari ilmu, yaitu al-jiddu wal-ijtihad, bersungguh-sungguh serius di dalam mencari ilmu. Kita sebutkan sebagian dari rihlah yang dilakukan oleh salafun salih agar semakin menggugah semangat kita, kesungguh-sungguhan kita di dalam mencari ilmu syar'i. Baik. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Katsir Ibn Qais, ini dengan jalannya hingga beliau, Katsir Ibn Qais, kata beliau, kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjid Dimashq. Dahulu saya duduk di sisi Abu Darda di masjid Damaskus. Fa'atahu rajulun, lalu datanglah seorang lelaki. Faqala ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ataituka min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang menemuimu dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah. Dari Madinah ke Damaskus. Li haditsin balaghani annaka tuhaddithu bihi. Li haditsin. Karena satu hadis. Ya, saya mendatangimu dari Madinah ke Damaskus. Taib, untuk satu hadis yang sampai kepadaku bahwasanya engkau menyampaikan hadis tersebut. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abu Darda mengatakan, "Fama ja'a bika tijaratun?" Ya, apakah engkau datang ini untuk berniaga? Berjual beli jauh-jauh dari sana ke sini. Masa cuma cari hadis? Tanya. Nama Abu Darda. Apakah engkau datang untuk jual beli? Belanja. Kulaan misalnya. Qala la, tidak. Wala ja'a bika ghairuh. Enggak ada yang lain selain dari itu. Selain dari itu. Wala ja'a bika ghairuh. Ada yang lain enggak? Sebab yang lain. Qala la, enggak ada. Jadi beliau datang pergi safar dari Madinah ke Damaskus untuk satu hadis. Qala. Setelah mendengar hal tersebut, ya, kedatangannya hanya ingin mendengar langsung kepada Abu Darda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku, kata Abu Darda, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Al-Haditsa. Siapapun yang menempuh jalan yaltamisu bihi ilman, dia menempuh jalan tersebut untuk mendapatkan ilmu. Sahhalallah, Allah pasti mudahkan lahu baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Kenapa demikian? Karena orang tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan iman, takwa, amal soleh. Ya, yang semua itu membutuhkan bekal. Bekal tersebut adalah ilmu. Dia akan mengerti akhlak-akhlak yang mulia, hal-hal yang baik untuk dilakukan. Dia juga akan mengerti perkara-perkara yang jelek, kemungkaran untuk ditinggalkan. Kemudian yang lainnya, Kisah Uqbah ibn al-Harith. Baik. Melakukan rehlah dari Mekah ke Madinah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu masalah. Satu problema. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sampai kepada Abu Mulaikah. Dari Abi Mulaikah, fa'an Abi Mulaikah an Uqbah ibn al-Harith. Dari Uqbah ibn al-Harith. Mungkin kita sering mendengar kisah ini. Annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibn Aziz. Bahwasanya Uqbah ibn al-Harith menikahi seorang putri, ya, seorang wanita, putrinya Abu Ihab ibn Aziz. Fa'atathu imra'atun, setelah dinikahi lalu datang seorang wanita. Faqalat, wanita tadi mengatakan, inni qad arda'tu Uqbata wallati tazawwaja. Sungguh saya dulu itu pernah menyusui Uqbah dan wanita yang dia nikahi. Itu apa? Saudara sesusuan. Boleh saling menikah. Faqala laha Uqbah. Maka Uqbah pun berkata kepada wanita tadi, ma'a'lamu annaka arda'tini wala akhbartini. Saya enggak tahu bahwasanya engkau telah menyusui diriku, ya, dan engkau enggak pernah mengabarkan. Tiba-tiba wanita tadi datang menyampaikan semacam itu. Saya dulu menyusui kamu, menyusui Uqbah dan wanita yang dia nikahi. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, maka dia pun, ya, mengendarai tunggangannya menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Fasa'alahu, lalu beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa wa qad qila, bagaimana lagi, ya, sudah dikatakan demikian, bagaimana lagi sudah dikatakan demikian. Fafaraqaha Uqbatu, maka Uqbah pun, ya, melepaskan wanita tadi. Wa nakahat zaujan ghairahu, dan wanita tadi menikahi lelaki yang lain, nikah lagi. Baik. Nah, di sini juga ada faedah terkait dengan qabul khabar wahid, diterimanya berita dari satu orang. Nah, yang beritakan wanita satu sendirian. Kemudian kisah yang lain, bagaimana rihlah mereka salafun salih. Ada seorang lelaki dari penduduk Khurasan mendatangi Asy'abi rahimahullahu ta'ala. Amman yu'tiqu amatah thumma yatazawwajuha, tentang seseorang yang membebaskan budaknya, budak wanita, dia punya budak wanita lalu dibebaskan lalu dinikahi. Ya. Farawa al-hadith alladhi rawahu Abu Burdah. Maka Asy'abi rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah rahimahullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thalathatun lahum ajrun. Ada tiga golongan yang mendapatkan dua pahala. Rajulun min ahlil kitabi, seseorang dari ahli kitab. beriman kepada nabi-nabi Bani Israel. Amana bi nabiyyihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat dua pahala. Mengimani nabinya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Wal abdul mamluk, yang kedua budak sahaya, hamba sahaya budak. Idza adda haqqallahi wa haqqo mawalihi, jika dia menunaikan haknya Allah dan hak tuannya. Yang ketiga, ini syahidnya. Rajulun kanat 'indahu amatun, seorang lelaki dia punya budak wanita. Budak. Fa'addabaha, lalu dia mendidik adab. Fa'ahsana ta'dibaha, dia bagus dalam mendidiknya. Ya. Wa'allamaha, dia mengajari wanita tadi, budak tadi. Fa'ahsana ta'limaha, dan bagus dalam mengajarinya. Summa'a'taqoha, lalu dia bebaskan budak tersebut. Fatazawwajaha, kemudian menikahi budak, menikahi wanita yang telah dia merdekakan tadi. Falahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Disebutkan pula dalam Fath al-Bari dari Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, kunna nasma'ul haditha anis sahabah. Dahulu kami mendengar hadis dari sahabat. Menunjukkan sungguh-sungguh serius rihlahnya mereka. Fala narullah hatta narkaba ilayhim. Kami enggak ridho. Kami belum puas, belum rela. Ya. Belum puas, belum rela. Hatta narkaba ilaihim, sampai kami ya melakukan perjalanan langsung menuju mereka. Fanasma'uhu minhum, sehingga kami mendengar hadis tersebut dari mereka secara langsung. Nah, yang lainnya bagaimana rihlah salafun salih. Dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad ditanya, ayarhalu ar-rajulu fi talabil ilmi, apakah sepatutnya bagi seseorang itu melakukan rihlah dalam mencari ilmu, safar? Faqal, bala wallahi syadidan, tentu, demi Allah, ya, syadidan, ini menunjukkan penegasan, tentu. Semestinya seperti itu. Laqad kana Alqamatu ibnu Qais An-Nakhai wal Aswad ibnu Yazid An-Nakhai. Dahulu Alqamah ibn Qais An-Nakhai dan Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai, wahuma min ahli Al-Kufah. Keduanya termasuk dari penduduk Kufah. Kana idza balaghahuma al-hadithu, dahulu Alqamah ibn Qais dan Al-Aswad ibn Yazid, dahulu jika keduanya sampai kepada keduanya satu hadis, kana idza balaghahuma al-hadithu, jika sampai kepada keduanya berita, berita dari sini-sini panjang ya, dapat berita ada hadis, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hadisnya sumbernya, marja'nya, sumbernya, masdarnya dari Umar. Lam yuqni'a, keduanya istinya belum puas, belum mantap, belum ridha, masih ingin. Sehingga dalam hadis sebutkan manhuma nila yashba'an, dua tipe manusia yang enggak akan pernah puas, manhumun fil dunya wa manhumun fil ilm, orang yang rakus, orang yang ingin mendapatkan dunia, ingin terus menambah dapat ini, pengen itu dan seterusnya. Yang kedua, wa manhumun fil ilm, orang yang ingin mendapatkan ilmu yang banyak. Dia akan ingin terus, terus dan terus menambah. Lam yuqni'a hatta yarhala ilal Madinah. Beliau berdua belum mencukupkan dengan itu sampai keduanya melakukan rihlah ke Madinah. Fayasma'a al-haditha minhu. Sehingga mendengar, keduanya mendengar hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Satu lagi untuk majelis ini. Taib. Ini rihlanya bukan hanya sehari dua hari, sebulan dua bulan, bertahun-tahun. Nah. Jadi kita juga pernah mendengar kisah ini. Al-Imam Abu Abdullah sebutkan dalam Tadhkirah Al-Hufaz. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Mandah. Taib. Beliau talabal ilmu umruhu 20 sana. Belajar mendalami ilmu agama umurnya 20 tahun. Ya, 20 tahun. Kalau tempat kita umumnya kan umur gini habis lulus SMA terus kuliah baru dapat tahun 2 mungkin. 20 tahun. Masih muda. Beliau mencari ilmu wa umruhu 20 sana, umurnya 20 tahun. Wa raja'a ila biladihi wa umruhu 65 aman. Ya, kemudian beliau kembali ke negerinya sementara umurnya itu 65. Berapa? 65 tahun. Berapa lama? Ya, dia mencari ilmu dari 20 sampai 65. Wa kanat muddatu rihlatihi 45 aman. Berarti ya, rihlah yang dia lakukan untuk mencari ilmu, belajarnya berapa tahun? 45 tahun. Subhanallah. Wa sami'a fiha al-ilm. Beliau mendengar ilmu. Imam Ibn Mandah. Ma'ruf masyhur. Wa talaqqahu an 1700 syaikhin. Beliau belajar dari 1700 syekh. 45 tahun, 1700 syekh. Walamma raji'a ila baladih, tatkala pulang ke negerinya, balik ke kampung halamannya, tazawwaja, nikah. Punya anak enggak? Wa huwa ibnu 65 aman, sementara usia beliau 65 tahun. Mungkin sudah pensiun gitu ya. Ya, 65 tahun. Pulang sampai ke negerinya. Wa ruziqa al aulada. Ya, 65 tahun baru nikah, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberi apa? Rizki anak. Anak ruziqa al-aulad. Diberi rizki oleh Allah SWT. Bukannya satu dua. Al-aulad. Anak-anak. Banyak berarti. Wa haddathan nasa wa'allamahum. Dan beliau mentahdith. Menyampaikan hadith kepada manusia. Dan mengajari mereka. Imam Ibnu Mandah rahimahullahu ta'ala. Allahu'alam isra'ab. Naktafim ya'adha walhamdulillah rabbil alamin.